Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya atas segala limpah nikmat dan karunia Allah. Kita bisa beribadah kepada Allah, diberi kemudahan untuk beribadah, diberi kesempatan untuk bisa menjadi penuntut ilmu. Naam, tafaqquh fiddin, yang mana perkara ini perkara yang utama dan sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk tafaqquh fiddin, menuntut ilmu. Naam, barakallahu fikum. Naam, dan tafaqquh fiddin kita masih melanjutkan mempelajari ilmu alat, naam, ilmu perantara, yaitu ilmu bahasa Arab. Naam, yang ilmu ini kalau dipelajari dalam rangka untuk perkara yang wajib, maka hukumnya menjadi wajib. Naam, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Dan malam ini malam perdana kita, malam perdana kita yaitu membaca kitab ilmu nahu. Naam. Yang kitab tersebut, kitab nahu yang paling dasar, naam, cocok untuk para pemula, yaitu kitab Al-Jurumiyah. Naam, dan yang akan kita baca adalah matannya. Matan, naam, Al-Jurumiyah. Barakallahu fikum. Nanti matan ini akan kita jelaskan, naam. Akan kami jelaskan lafaz-lafaz yang ada dari sisi i'rabnya, dari sisi artinya, naam, dan faedah-faedah yang perlu untuk disampaikan. Naam, barakallahu fikum. Nanti jika ada hal yang kurang jelas atau perlu diulang, disampaikan ya, agar diberi penjelasan lebih atau diulang. Naam, barakallahu fikum. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa ilmu nahu itu termasuk dari cabang ilmu bahasa Arab. Nah, ada berapa cabang ilmu bahasa Arab yang disebutkan oleh para ulama? Ada 12 cabang ilmu. Nah, yaitu apa aja? Disebutkan ilmu lugha, ilmu nahwi, ilmu tasrif, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi', ilmu arud, ilmu qawafi, qawanin kitabat, ilmu qawanin kitabah, qawanin al-qira'ah, dan seterusnya sampai 12 cabang ilmu. Naam. Dan yang paling bermanfaat dari ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu nahwu. Naam. Kenapa? Kata ulama, idbihi tudrikul jami'an. Karena dengan mengerti ilmu nahwu itu akan mengerti ilmu-ilmu yang disebutkan tadi. Artinya kalau enggak ngerti ilmu nahwu, ilmu-ilmu yang lain sulit dipahami, sulit dipengerti. Naam, karena itulah, karena dari itu pula Imam Asyuyuti rahimahullah beliau berkata, innal uluma kullaha muftakhiratun ilaihi. Innal uluma kullaha muftakhiratun ilaihi. Ilmu semuanya butuh kepada ilmu nahwu. Naam. Yaitu ilmu bahasa Arab semuanya butuh kepada ilmu nahwu. Artinya harus didasari dengan ilmu nahwu agar bisa mengerti ilmu-ilmu yang lainnya. Naam. Barakallahu fikum. Naam, malam ini malam Senin kita ya. Tanggal berapa ini? 10 Oktober. Berapa? 10 Oktober. 2021, bertepatan dengan yang hijriahnya 6 Rabiul Awal. Rabiul Awal. 6. Barakallahu fikum. 4 4 Rabiul Awal. Iya, di sini 3 Rabiul Awal. Tadi ya. Sekarang udah 4 ya. Nah. Malam 14 berapa? 4 Bu. 4 Rabiul Awal. 4 Rabiul. Oktober. Iya, 4 Rabiul Awal. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Nah, kita untuk mempersingkat waktu kita akan mulai membaca matan jurumiyah. Nah, dan seperti disampaikan tadi metodenya kita akan baca matannya, kemudian diusahakan untuk di-i'rab. Nah, meskipun antum belum mengenal semua, mungkin sebagian belum mengenal dengan keseluruhan i'rab ya, namun kita akan mencoba meng-i'rab dari matan yang ada supaya apa? Supaya terbiasa untuk mendengar i'rab atau latihan i'rab, sehingga kalau enggak dimengerti semua minimal bisa sebagiannya bisa dipahami, yang nanti sedikit demi sedikit itu akan menjadi banyak, akan menjadi bukit nanti insyaallah. Nah. Barakallahu fikum. Nah, dan dijelaskan syarahnya, yang syarah ini berdasarkan apa yang kami ketahui dari kitab-kitab yang lainnya, nanti disampaikan dalam bentuk kesimpulan ya insyaallah taala. Naam. Barakallahu fikum. Tafadhal, yang bisa membantu untuk membaca dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahu taala. Sebentar, siapa mu'allif ini? Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Dawud As-Son Haji. Naam. Yang ma'ruf dengan sebutan Ibnu Ajurrum, Ibnu Ajurrum. Naam. Dan Ajurrum itu bahasa Barbar. Naam. Ajurrum artinya al-faqir as-sufi. Faqir al-faqir as-sufi. Naam. Itu arti Ajurrum. Naam. Barakallahu fikum. Para surah yaitu pensyarah kitab ini, kitab Al-Jurumiyah. Naam. Barakallahu fikum, seperti Al-Maqdi, Ar-Ra'i dan lain sebagainya mensifati Ibnu Ajurrum dengan imamah, maksudnya dia termasuk dari imam ahli nahu. Disebutkan juga dengan berkah, keberkahan padanya dan kesolehan. Naam, dan juga sebagian menyebutkan syahid atau yang menjadi bukti kesolehannya, kebaikannya, yaitu apa? Kitab ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang belajar di awal belajar, itu para pemula, bagi para pemula. Naam. Sehingga kita dapati kitab ini Al-Jurumiyah banyak dipelajari di sekolah-sekolahan, ma'had-ma'had. Naam, di masjid-masjid dan seterusnya, menunjukkan tentang iqbal diterimanya kitab ini. Naam, yang insya Allah sebagai tanda-tanda tentang baiknya, bermanfaatnya ilmu tersebut bagi penulisnya. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Dan Al-Imam Suyuti di kitab beliau Bughyatul Wu'a menyebutkan bahwasanya kami mendapatkan istifadah dari kitab ini, yaitu istafadna min muqaddimatihi, mendapatkan faedah dari kitab Al-Jurumiyah muqaddimah nahwu. Naam. Bahwasanya beliau itu yaitu siapa? Imam Ajurrum, Ibnu Ajurrum, alal madhab kufiyin, mengikuti madhab ahlul kufa dalam nahwunya. Naam. Lalu disebutkan oleh beliau bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya Ibnu Ajurrum itu dari kalangan ulama ahlul kufa, madhabnya ahlul kufa. Naam. Yaitu ibarat yang beliau pakai seperti al-khabdu. Al-khabdu ini ibarat ahlul kufa. Kalau ahlul basra mengatakan al-jarru, juga mengatakan al-amru majzum, menunjukkan mu'rabnya. Kalau bahasa majzum berarti menunjukkan mu'rabnya fil amr, padahal menurut ulama ahlul basra fil amr itu mabni. Atau menyebutkan di bab jawazim kaifama, yang kaifama ini disebutkan di bab al-jawazim ya, padahal ahlul basra tidak memasukkan kaifama di bab jawazim. Naam. barakallahu fikum. Kapan dilahirkan Ibnu Al-Jurum? Dilahirkan pada tahun 672 Hijriah dan wafat pada tahun 723 Hijriah. Pada bulan Safar. Wafatnya pada bulan Safar 723 Hijriah. Nam dan dimakamkan dikubur di bab hadid di Madinah Fas. Nam sebagaimana ini disebutkan dalam kitab Kasyfudzunun. Nam barakallahu fikum. Nam itu sekilas tentang biografi sang penulis ya. Siapa penulis? Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Sunhaji yang makruf dengan sebutan Ibnu Al-Jurrum, Ibnu Al-Jurrum. Nam. Tafadhal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabul. Awal matan apa? Bismillah atau langsung al-kalam? Langsung al-kalam. Kalau di naskah yang anak pegang dimulai dengan bismillah. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim al-kalamu huwa al-lafdhul murakkab. Ada enggak? Iya, ada bismillahnya. Nah, berarti dibaca dari bismillah. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabul mufidu bil-wad'i. Wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun. Waharfun jaa li makna. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Fala mu'alif rahimahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Naam. Fala al-kalamu huwal lafdhul murakkabul mufidu bil wad. Kalam yaitu lafaz yang tersusun yang memberikan manfaat. Tafaida bil wad'i berdasarkan bahasa Arab atau dengan bahasa Arab. Naam. Waqsamuhu thalathatun dan terbagi menjadi tiga macam. Maksudnya bagian kalam terbagi menjadi tiga, penyusun kalam bagiannya yaitu ismun wa fi'lun wa harfun jaa li makna. Yaitu isim, fi'il dan huruf yang datang dengan arti. Naam. Barakallahu fikum. Naam, kita bahas terlebih dahulu i'rab bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya, karena diawali dengan bismillah. Kitab ini diawali dengan bismillah. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Ba di situ harful jar. Naam. Kemudian ismun yang majrur ya. Asalnya ada hamzah wasalnya, hamzah wasalnya dibuang. Asalnya apa? Dari ismun. Kemudian hamzah wasal dibuang. Kenapa dibuang? Dalam pelajaran imla pernah kita bahas. Termasuk di antara tempat-tempat dibuangnya alif adalah dibuangnya hamzah wasal adalah pada ismun yang ditulis lengkap. Hamzah wasal dibuang pada ismun yang ditulis lengkap. Itu kan? Nah, yaitu ditulis lengkap dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim tidak disebutkan, maka hamzah wasal disebut bismillah dengan menyebut hamzah wasal. Naam. Yang ditulis lengkap seperti ini bismillahirrahmanirrahim tidak ditulis hamzah wasalnya. Hamzah wasal yang bentuknya alif itu. Kenapa? Likasrotis istimal. Karena kata ini, kalimat ini sering dipakai. Sering dipakai ya bismillahirrahmanirrahim lengkap sering dipakai. Nah, adapun kalau bismillahnya bukan kepada Ar-Rahman Ar-Rahim seperti bismil qahir, bismillahi al-qahir atau bismil qahir atau bismirrahman, maka hamzah wasal ditulis, tetap ditulis. Nah, itu ya, mengingatkan pelajaran imla kita. Nah, jadi hamzah wasal pada ismillah dihapus karena pada bismillah yang ditulis lengkap. Adapun bismillah yang ada tulis lengkap hamzah wasal ditetapkan. Termasuk juga kalau bismil qahir, bismir rahman, bismir robbil ka'bah. Naam, maka hamzah wasal juga ditulis. Naam, apa i'rabnya? Ba harful jar Nampak di situ huruf jar. Yufidul isti'ana, yang memiliki arti isti'ana. Nah, dalam arti isti'ana ini berkaitan dengan i'rab, isti'ana, meminta pertolongan, karena artinya bismillah itu artinya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian ismi majrur bil ba alamatu jarihi kasra wa huwa mudhaf lafzul jalalah Allah mudhafun ilai majrur alamatu jarihi kasra. Ar-Rahman sifat li lafzul jalalah wa sifati majrurin majrurun mithluhu alamatu jarihi kasra. Naam. Ar-Rahim sifat li lafzul jalalah juga. Naam. Wa sifatu majrurin majrurun mithluhu. Naam. Barakallahu fikum. Ada yang mengi'rab Ar-Rahman sebagai badal. Naam. Karena Ar-Rahman itu bisa menjadi nama Allah secara khusus. Naam. Ar-Rahman, Alamal Quran gitu ya. Sehingga ada yang mengi'rab Ar-Rahman sebagai badalnya. Naam. Barakallahu fikum. Apa i'rabnya tadi? Ba harful jar, ismi majrur bil ba, wa huwa mudhaf, lafzul jalalah Allah mudhafun ilai. Ar-Rahman sifat bagi lafzul jalalah. Karena itu dibaca kasro, karena sifat mengikuti mausub. Mausubnya majrur ya. Sifat itu na'at. Na'tun sama sifatun itu sama. Ar-Rahim juga majrur karena sifat. Barakallahu fikum. Nah, kemudian di sana ada kaidah bahwa yang namanya jar majrur atau dhorob dan mudhafun ilai harus muta'alik dengan fi'il atau yang atau isim yang beramal fi'il. Artinya dia harus ada muta'aliknya. Muta'alik itu harus ada kaitan. Karena dia itu ma'mul, harus ada amilnya. Nah, itu. Nah, di sini enggak terlihat mana amilnya, mana muta'aliknya, fi'ilnya atau yang beramal-amal fi'il. Nah, itu ya. Nah, di sana kata ulama mahduf atau muqaddar, ditakdirkan, diperkirakan ada. Nah, jadi secara asal manapun i'rab jar majrur manapun atau dharab dan mudhaf ilai manapun itu harus ada muta'aliknya. Karena itu kita dapati dalam i'rab yang lengkap jar majrur muta'alik dengan apa atau dharabun wa mudhafun ilai muta'alik dengan apa gitu kan. Nah, dan ini insyaallah nanti dipahami pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Nah, sekarang hanya sebatas menyebutkan i'rab lengkapnya, karena i'rab lengkapnya harus ada muta'alik. Maka apa muta'aliknya? Nah, muta'aliknya di situ ulama berselisih. Nah, ada yang mengatakan muta'alik yang mahdufnya adalah fi'il, karena asal amalan itu adalah untuk fi'il, asal kata yang beramal itu fi'il. Nah, sehingga mereka takdirkan dia itu fi'il. Nah, apa takdirnya? Takdirnya ada yang nakdirkan umum, ada yang nakdirkan khusus. Artinya takdirnya bisa umum seperti abda'u, aku memulai bismillah dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu berarti takdir umum, abda'u. Atau takdirnya khusus siapa? Aktubu, akra'u, u'allifu. Nah, kalau orang ini mau minum, maka takdirnya berarti asyrobu bismillahirrahmanirrahim, aku minum dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim. Kalau makan, akulu bismillahirrahmanirrahim, gitu kan. Kalau misalkan mau menulis, uallifu bismillahirrahmanirrahim. Berarti takdir di sini, takdir fi'il dan fa'ilnya takdir khusus. Kalau takdirnya umum, mengatakan uallifu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini menurut ulama ahlul kufa muta'aliknya dengan fi'il yang mahdub. Menurut ulama ahli al-Basra, nah, menurut ulama ahli Basra, mereka berpendapat mahdufnya itu isim yang jatuh sebagai khobar sekaligus mubtada'nya adalah mahduf. Nah, itu apa? Ibtidai thabitun bismillahirrahmanirrahim. Ibtidai di situ ibtidai itu sebagai mubtada', thabitun sebagai khobarnya, dan dia berupa isim fa'il yang beramal amal fi'il. Maka jar majrur ini muta'alik dengan khobar ini yang thabitun tadi. Thabitun atau hasilun. Nah, ditakdirkan apa? Ibtidai thabitun bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sebagian ulama yang mentakdirkan di depan ya, takdir di depan tadi yang apa tadi, abda'u bismillahirrahmanirrahim, u'alifu bismillahirrahmanirrahim, atau ibtidai bismillahirrahmanirrahim, itu takdir yang diawalkan. Pendapat yang kuat yaitu yang mentakdirkan di belakang, maksudnya muta'aliknya dengan kata mahduf muqaddar yang di belakang, yaitu apa? Diucap bismillahirrahmanirrahim abda'u. Bismillahirrahmanirrahim abda'u. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka aku memulai. Maka aku menulis. Nah, di situ. Jadi yang rajih pendapat yang kuat, takdirnya ini berupa fi'il yang fi'ilnya ini mu'akhar, diakhirkan, bukan di awal. Nah, karena lebih cocok dari sisi apa? Dari sisi kalimat bismillahirrahmanirrahim ini terkandung padanya kita meminta tolong kepada Allah, yang mana Allah ini tidak ada sesuatu yang mendahului, tidak ada sesuatu yang mengakhiri, gitu ya. Tidak ada yang sesuatu yang zahir, yang zahir dan batin, melainkan Allah SWT yang awal dan akhir, yang awal dan akhir melainkan Allah SWT. Nah, kemudian juga karena dalam rangka untuk mengambil berkah sehingga diawalkan. Nah, barakalawfikum. Nah, dan memulai kitab dengan bismillahirrahmanirrahim ini termasuk dari iktidaan bi kitabillah wa sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Alkitab yaitu Al-Qur'an dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita dapati sekian banyak penulis dalam memulai tulisannya memulai dengan bismillah, ataupun dalam mulai ceramahnya, khutbahnya, taklimnya dengan bismillah. Dalam rangka apa? Mengikuti Alkitab dan sunnah. Alkitab kita dapati semua surat diawali dengan bismillah. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah yang lengkap. Kemudian ada enggak surat yang tanpa bismillah? Ada surat apa? Al-Baro'ah, surat Taubah atau Al-Baro'ah. Kenapa enggak disebutkan basmalah? Apa alasannya? Karena untuk tanbih, bahwasanya ulama berselisih tentang surat ini apakah bagian daripada surat sebelumnya ataukah dia surat yang mustaqil. Surat yang dia itu memang surat tersendiri. Nah, karena ada perselisihan ulama tersebut, bismillah di situ dihilangkan. Itu yang sebagian ulama menyebutkan itu alasannya. Kenapa tidak disebutkan basmalah? Nah, pada surat Al-Baro'ah At-Taubah, karena adanya perselisihan ulama apakah surat Al-Baro'ah, surat At-Taubah itu surat bagian daripada surat sebelumnya ataukah dia surat tersendiri. Nah, barakallahu fikum. Nah, apa hikmahnya dengan menyebutkan basmalah? Hikmahnya itu untuk tabaruk, mencari berkah, mengambil berkah. Nah, karena kalimat bismillahirrahmanirrahim kalimat yang penuh dengan berkah. Naam. Barakallahu fikum. Juga karena di dalamnya terdapat arti isti'anah, sebab ba tadi memiliki arti isti'anah, meminta tolong. Naam, meminta tolong. Sehingga apa? Ketika seorang itu meminta tolong dan dikabulkan permintaan tolongnya tersebut dikabulkan, maka akan mudah segala perkara. Yang perkara yang sulit apapun jadi mudah, bisa dikerjakan dan lain sebagainya. Tanpa pertolongan Allah, perkara yang mudah pun sulit dilakukan. Nah, apalagi kalau mendapatkan berkah, mendapatkan, karena diantara faedahnya adalah mencari berkah. Nah, itu ya. Nah, itu berkaitan dengan basmalah. Sekarang berkaitan dengan al-kalam. Nah, ini malam pertama kita, jadi ada mukadimah sedikit ya. Kalau untuk pertemuan mendatang, insya Allah langsung masuk ke matan, kemudian penjelasan dan faedah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau mu'alif rahmatullah, al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, kita i'rab terlebih dahulu. Apa tadi maksud i'rab? Supaya terbiasa melatih pendengaran bagaimana cara meng-i'rab. Meskipun sebagian dari pendengar yang online atau yang hadir di kelas belum mengerti maksimal, enggak masalah ya. Supaya melatih. Latih. Nanti mengerti maksimalnya kapan? Mengerti maksimal i'rab ketika selesai kitab nahu ini secara satu kitab penuh, selesai. Kalau kita bisa menyelesaikan kitab Jurumiyah dengan izin Allah, kita mohon kepada Allah supaya kita diberi taufik untuk bisa menyelesaikan kitab ini atau kitab-kitab yang lain. Insya Allah kalau sudah menyelesaikan minimal satu kitab, maka gambaran i'rab secara keseluruhan itu akan dimengerti, atau ketika ada yang i'rab akan mengerti dengan maksimal. Sebab i'rab itu menyampaikan perkara yang dari awal sampai akhir kitab, menyampaikan apa kaidah-kaidah dari awal sampai akhir kitab, itu kan i'rabnya. Nah, barakallahu fikum. Sedangkan kita ini belum masuk, baru di awal ya. Namun disampaikan i'rab, apa tujuannya? Ya tadi, sebagian dari antum sudah ada yang mengerti untuk murojaah, sebagian dari antum yang belum mengerti dalam rangka apa? Memperkenalkan. Nah, dan dengan terus mendengar dan mengulang, insya Allah jadi refleks atau terbiasa atau mengerti. Nah, al-kalam apa kedudukannya di sini sebagai mubtada? Mubtadaun marfu, alamat rafa'nya dhamma. Nah, kalau dalam bahasa Arab al-kalam mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Nah, huwa di situ domirul fasli, domir fasal. Nah, domir fasal. Menurut pendapat yang kuat dia domir fasal. La mahalalahu minal i'rab, enggak ada kedudukan dalam i'rab. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian al-lafzu khabarnya. Khabar lil mubtada marfu'un bihi. Nah, wa alamatu rafihi ad-dhamma. Kalau mubtada tadi marfu' bilib tidak ya. Kalau bicara amil apa amilnya bilib tidak karena permulaan. Kalau al-khabar marfu'nya karena sebagai khabar mubtada marfu'un bihi. Naam. Al-murakkab. Naam, di sini sifat. Na'at, na'tun atau sifatun. Boleh kita mengucapkan na'tun, boleh kita mengucapkan sifatun. Na'tun li lil lafzi. Naam, wa na'tul marfu'i marfu'un misluhu alamat rafihi dhamma. Na'at untuk lafat dan lafat itu marfu', ya. Maka na'at untuk marfu' marfu' juga. Tanda rafa'nya apa? Dhamma. Naam. Al-mufid sifat. Li murakkab. Yang sifat sama na'at, sifat dan na'at itu sama. Jadi murakkab na'at untuk lafad. Sekarang mufid na'at untuk murakkab. Naam. Wa na'tul marfu'in marfu'un bifuhu alamat rafihi dhamma. Bil wad'i ba' harful jar al wad'i majrur bil ba' alamatu jarihi kasra. Jar wal majrur muta'alliq bil mufid. Nah, mufid di situ isim fa'il, beramal-amal fi'il, maka dia bisa menjadi muta'alik, bisa menjadi tepat muta'alik. Nah, barakallahu fikum. Nah, masih ada 5 menitan lagi ya. Wa aqsamuhu thalathatun dan nah, aqsamuhu, aqsamuhu di sini maksudnya apa? Wa aqsamuhu thalathatun. Nah, ada wawu li istinaf, wawu harful istiqnaf atau wawu listiqnaf. Artinya apa istiqnaf? Huruf permulaan, bukan huruf atof. Kalau atof berarti dia menggabungkan kepada hukum kalimat sebelumnya, baik secara i'rab ataupun secara hukum. Sekarang enggak, dia putus dari kalimat sebelumnya. Istiqnaf itu artinya kalimat setelah wawu putus dari kalimat sebelumnya. Nah, enggak ada hubungan i'rabnya atau enggak ada hubungan hukumnya juga. Nah, waqsamuhu thalathatun. Nah, dan pembagiannya ada 3. Nah, pembagiannya nya di sini. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau ha itu dikembalikan kepada kalam kurang tepat. Namun dikembalikannya kepada kalimah. Harusnya kepada kalimah. Kenapa? Karena kalam itu susunan kata yang sempurna, yang jumlah mufida. Ya itu kan, kalam. Nah, sedangkan kalau yang disebutkan di sini ismun, fi'lun dan harfun itu bukan kalam tapi apa? Kalimah. Kata. Ismun, fi'lun dan harfun itu kata. Nah, kan itu. Nah, maka mereka berkata yang tepat itu bukan aksamul kalam namun aksamul kalimah. Aksamul kalimah, pembagian kata bukan pembagian kalam. Pembagian kata. Nah, bukan pembagian kalam. Namun yang lain mengartikan maksudnya di situ bukan kalam secara utuh, namun adalah pembagian dari kalam. Aksamuhu thalathatun maksudnya bagian pembentuk kalam ada 3. Jadi menyebutkan keseluruhan maksudnya adalah untuk bagiannya. Bagian juz ajza'uhu maksudnya ajza'uhu, bagian-bagian kalam pembentuk kalam itu ada 3, itu ismun, fi'lun dan harfun. Nah, artinya apa? Kalam itu tersusun dari fi'il, dari isim, fi'il dan huruf ja'a li ma'na, yang huruf tersebut datang dengan membawa arti. Nah, nanti terkecualikan huruf yang datang tanpa arti. Naam. Barakallahu fikum. Itu tadi yang dibaca ya. Apa i'rabnya? Aqsamuhu mubtada marfu, wawu tadi wawu listi'naf. Aqsamuhu mubtada marfu, wa huwa mudhaf. Marfu tanda rafa'nya dhamma, wa huwa mudhaf, ha fi mahalli jarin mudhafun ilai. Salah satun sebagai khobarnya. Khobar. Ismun kedudukannya sebagai badal. Badal dari salasa. Nah, wa badalu marfu'in marfu'un misluhu. Badal apa? Badal ba'at mingkul. Badal badal ba'at mingkul. Atau disebut juga badal mufassal min mujmal. Nah, tarakul fikum. Kemudian wawu al-wawu harfu atfin fi'lun ma'tuf. Nah, ma'tuf ala alasmin. Fa ma'tuf ala marfu'in marfu'un mithluhu. Wawu harfu atfin yang kedua, wawu harfu atfin lagi. Wawu yang berikutnya harfu atfin harfun ma'tuf ala ismun. Ma'tuf pada yang ismun, kepada kata yang pertama tadi. Nah, ja'a fi'lun madin, fa'ilnya musatir jawazan huwa, kembali ke harfun. Lam harful jar makna isim majrur bil lam alamatu jarihi kasro qadara. Nah, itu berkaitan dengan i'rab yang tadi dibacakan oleh nam Abu Isa. Nam al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wati aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Nam adapun artinya, nam artinya masing-masing ada artinya, apa itu lafad, apa itu murakkab, mufid, dan bil wati ada artinya. Secara ringkas, nam lafad artinya adalah apa? Sautun mustamilun ala ba'di ala ba'dil hurufil hijaiyah. Ya, artinya suara yang terkandung padanya sebagian huruf hijaiyah. Sebagian huruf hijaiyah. Nah, itu arti dari lafad. Naam. Sepertinya enggak cukup waktunya ya untuk mensarah ini. Kita akan sarah secara ringkas apa itu lafad, apa itu murakab, mufid, dan bil wad'i. Naam, kemudian isim, fi'il, dan huruf. Lalu setelah itu masuk ke kalimat berikutnya yang insya Allah kita akan baca pada pertemuan mendatang. Naam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Kita usahakan setiap taklim kurang lebih 30 menit 35 atau 40 ya, sekitar itu. Naam. Jadi kalau sudah 30 menit diingatkan. Naam. Kalau tanggung ditambah sekitar 5 menitan gitu. Atau 10 menit maksimalnya. Naam. Ya, kalau enggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Naam. Kesimpulannya untuk malam ini, naam, kita membaca dan mengartikan dan mengi'rab bismillahirrahmanirrahim, kemudian al-kalam, kemudian pengertiannya wal lafzul murakkabul mufidu bil wati wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Nah, kemudian pengertian dari apa yang disebutkan ini belum, yang akan kita tunda pada kesempatan mendatang insyaallah taala. Nah. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Tanbih, jika ada hal-hal yang kurang dimengerti, maka ditanyakan ya lewat grup atau Jabri. Nah, dan penjelasan-penjelasan tertentu yang bersifat tambahan, kalau enggak paham enggak masalah. Namun yang paling penting dipahami adalah matan, tulisan yang ada di buku yang ada di hadapan kita, secara apa? Arti kosakata yang ada dipahami dan maksud dari yang tertulis. Nah, nanti insyaallah dalam setiap pembahasan kita berusaha memberikan kesimpulan. Kesimpulan tertentu. Naam. Gitu ya. Dan barakallahu fikum, subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.